Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah war-rahman 'allamal insan 'allamal Qur'an 'allamahu bayan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abdu wa rasuluh. Al-Mab'uth wal-Jan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Shafi'ina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi jahadu fi kulli bidan. Amma ba'du. Para pemirsa televisi Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di mimbar Mursalam yang memang kehadirannya sungguh sangat kita nanti-nantikan. Apalagi di pagi hari ini kita ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi, guru kita tercinta, Al-Ustaz Yusuf Mansur. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Nama keren aja nih. Dan di pagi hari ini insya Allah akan menyampaikan judul Fadilah Surat Al-Waqi'ah. Penasaran kan? Baik, namun kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih beserta kami di mimbar Nurus Salam. Baik, apa sih sebenarnya fadilah surat Al-Waqi'ah? Kan katanya suka baca surat Al-Waqi'ah, ya kan? Yang hadir pada hari ini, ya kan? Habis subuh, habis duha, lagi kebanyakan apa kekurangan duit, langsung baca surat Al-Waqi'ah. Asik deh, pada apal, saya rasa apal semuanya nih. Bacanya kalau pagi 3 kali, terserahlah. Pokoknya sekarang kita dengarkan, sebenarnya fadilah apa sih, Ustaz? Kok orang begitu asik ke waktian, yakin banget gitu. Apa sih terkandung di dalamnya tuh, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya senang ngasih tahu ke diri saya dan ke pemirsa semua satu surah pegangan saya. Ini saya benar-benar memegang ini surah. Dan alhamdulillah selama saya nurut kata orang tua dan kalimat-kalimat para guru, selama megang waqi'ah gak akan fakir, gak akan miskin, gak akan susah. Itu adalah benar adanya. Dan karena ini obat udah saya makan, saya pakai berasa, saya kasih tahu sama yang lain, yang lain juga kejadian. Hanya orang-orang yang kebanyakan nanya, saya bilang, akhirnya ini gak baca-baca, nanya mulu. Bener gak sih mulu, hadisnya mana, capek kita. Gak pakai hadis juga, namanya waqi'ah mah kita kutu baca. Karena emang dia kan surah, dia salah satu surah teragung yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Dan apalagi memang suratul waqi'ah ini memang betul-betul berisi kandungan iman, kandungan tauhid. Nah, kandungan ini juga yang akan insya Allah mudah-mudahan di waktu yang betul-betul barokah ini, mudah-mudahan pemirsa menjadi mengerti sedikit. Oh, pantas ya surah waqi'ah kayak begitu. Nah, pertama dari sisi fadilah. Memang di hadis sahih, di kumpulan hadis sahih, gak ketemu nih fadilah waqi'ah. Tapi ulama sudah ijma, ya. Ulama sudah punya pendapat. Apa dia kata? Selama judulnya itu adalah amal soleh, insya Allah hadis yang kategorinya gak sahih pun bisa kita pakai. Judulnya fadilah, itu insya Allah bisa kita pakai. Ini saya catat nih buat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini, para ustaz dan pemirsa di rumah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratul waqi'ah, suratul ghina, surah al-waqi'ah itu emang suratnya orang kaya. Suratnya buat kaya, suratnya untuk kaya. Untuk kaya juga nih bisa jadi penafsirannya beragam, ya. Nanti kita coba akan bedah. Faqra'uha, maka bacalah dia, kata Rasulullah. Wa'allimuha auladakum, bahkan ajarkan anak-anak kalian semua dan keluarga kalian. Ini ada di kitab tafsir Ad-Durrul Mansur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alimu nisa'akum suratul waqi'ah, fa innaha suratul ghina." Ya, ajarkan juga perempuan-perempuan kalian semua, istri maksudnya begitu. Ya. Untuk membaca suratul waqi'ah ini. Dan ajarkan juga isinya. Karena surah ini adalah surahnya Al-Ghina, surah yang membawa kita pada kecukupan. Kemudian kan Rasulullah yaqra'u fil fajri wal waqi'ata wa nahwaha minaswar. Adalah Rasulullah membaca di dalam salat subuh surah Al-Waqi'ah ini dan surah-surah yang serupa panjangnya. Ada satu masa Abdullah bin Mas'ud lagi datang sakaratul maut. Kemudian Utsman bin Affan menjenguk. Kata Utsman bin Affan, "Perlukah kamu aku panggilkan dokter?" Dibilang, "Dokterku adalah Allah." Kemudian Abdul bin Mas'ud ditanya, karena memang ini sahabat terkenal miskin, terkenal hidupnya kekurangan dari sisi material. Ditanya nih sama Utsman bin Affan, "Perlukah aku tinggalkan buat engkau punya keturunan sedikit harta sepeninggal dirimu yang mereka bisa aman?" Apa kata Abdul bin Mas'ud? "Sudah aku wasiatkan suratul waqi'ah agar mereka semua baca. Siapa orang yang membaca ini, aku pernah dengar dari Rasulullah, dia tidak akan fakir selama-lamanya." Subhanallah. Orang yang berkenalan dengan Allah lewat pintu penyakit, no problem. Orang yang berkenalan dengan Allah lewat pintu pengangguran, no problem. Orang-orang yang tidak punya utang, jangan ngejebein. Ah, situ mah dekat sama Allah karena punya utang. Oh, jangan. Semua pintu itu pintu halal yang dimasukin. Kalau emang kita gak bisa masuk di pintu senang, Allah tutup pintu senang, digilirlah kita pintu kesusahan. Lalu ketika dipergilirkan pintu kesusahan kita senang, kita pertahankan ini kesenangan kita dekat sama Allah, Allah akan hadir terus di pintu kesenangan. Ya, tentu saja lebih hebat buat saudara-saudara semua pemirsa di tanah air yang berkenalan dengan Allah tidak saat itu saja, tapi di saat senang juga iya. Nah, waktu itu saya baca, betul saya baca, belum saya amalin. Makanya kadang-kadang saya suka usap kepala anak-anak santri, ya saya bilang, "Udah bener lu dawamin dan waqi'ah, nyampe lu mau kemana aja pergi nyampe, mau kemana aja pergi nyampe." Kan anak-anak sekolah kan ada beasiswa ke Kairo, beasiswa ke Mekah, beasiswa ke Madinah, sebenarnya insya Allah surah waqi'ah akan bikin kita bisa nyampe. Dan emang ajaib itu, ajaib itu. Nah, sekarang kita belajar sedikit nih. Pertama dari jumlah huruf. Jumlah hurufnya ini suratul waqi'ah itu 1700-an. Hitung gampang 1700 dah gitu ya. 1700 huruf kata Rasulullah ya, dikali 10 kali lipat. Dikali 10 kali lipat kebaikannya. Bi asyri amsalha. Berarti setiap kita makan ni waqi'ah, kita baca ni waqi'ah, yang mana dia punya 1700 huruf, kita ngantongin 17.000 hasanat, 17.000 kebaikan. Lah kalau kita dawamin, ini saya kebetulan bawa santri saya nih, di sebelah kanan ada Ananda Eki, ya. Ananda Eki ini mana kameranya nih? Ya. Nih. Nah, coba lihat nih. Ananda Eki sebelah kirinya saya nih ada Ananda Topan. Saya bilang sama mereka, ini sebelah kiri ini Ananda Topan ini juga santri kita. Tiap pagi kita suruh mereka baca waqi'ah. Saya bilang selama 6 tahun kalian itu semua nyantren di pesantren Darul Quran, didawamin nih baca waqi'ah, nanti di akhir tahun bonus-bonus kebaikan ini ditukar dengan beasiswa. Nah, sekarang pikir aja 17.000 setiap pagi dapat tuh. Ya. Kan boleh kita tukar sama apa aja nih, termasuk sama duit. Iya. Lah boleh enggak? Ini bukan bercanda, emang beneran. Bahkan terlalu murah malah kalau kita cuma minta 10 mah. Sebab kata Rasulullah, kalau kayak Ananda Eki ini baca, Ananda Topan ini baca, karena emang dia santri, dia ngerti hukumnya, dia ngerti tajwidnya, dia ngerti maknanya, maka bayarannya ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Nah pemirsa silakan hitung, 1700 kali 10 17.000 kali 30 hari sampai 700 kali lipat. Nah pemirsa silakan hitung, 1700 kali 10 17.000 kali 30 hari atau 31 hari dalam sebulan, kali 12 bulan dalam setahun, kali 6 tahun dia nyantren. Masya Allah. Berapa itu? Apalagi kalau misalkan kalinya 700. Saya pernah iseng itu. Itu ternyata bisa 2,3 miliar rupiah. 2,3 miliar mah kalau cuma ke Kairo doang, lebihnya kayak apa tahu? 2,3 miliar ya, bolak-balik ke Amerika ya, 100 kali juga itu insya Allah bisa lebih. Betul itu suruh wakil kayak begitu tuh. Pedagang-pedagang ya, di pagi hari cukupkan diri dengan baca waqiah, itu udah lebih untung daripada didagang satu hari penuh. Ya, tentu saja karena sebagai seorang muslim berdagang itu adalah ibadah, itu punya fadilah sendiri lagi tuh. Tapi kalau cuma dagang-dagang doang, wah rugi. Menjelang buka toko, baca nih waqiah. Kemudian buka toko, layanin orang, waktunya duha-duha, waktunya sholat zuhur, sholat zuhur, waktunya asar-asar. Begitu asar mau bangun, ntar dulu tahan, baca waqiah lagi. Ya. Kemudian terusin lagi dagang, jam 5 tutup, pasar kita tutup, kita berangkat lagi besok. Bisa jadi warung barangkali gak laku, tapi Allah bayar kita karena ibadah kita. Dan memang kan kita dibayar sama Allah, kita punya rezeki bukan karena kita punya kerjaan kan, tapi karena Allah bayar sama kita. Lah Allah yang begitu bayar sama kita, kita kudu lebih baik lagi mestinya. Sama dia punya karunia, kita balas. Ya salah satunya dengan rajin membaca Al-Quran. Ustaz, jangan cuma waqiah doang dong. Oh iya, emang juga jangan cuma baca waqiah. Kita baca yang lain, tapi waqiah aman jangan ditinggal gitu kira-kira. Kayak kita orang nih, Yasin mah begitu ya. Kalau malam Jumat gitu ya. Ya jangan cuma Yasin doang, oh betul. Tapi Yasin mah jangan ditinggal. Orang-orang yang ngomong kayak begitu juga belum tentu dia baca malah. Iya. Waqiah ya kagak, yang lain juga kagak. Yasinnya kagak, yang lain juga kagak. Insya Allah Ustaz, barangkali ke depan kita akan lebih banyak dialog tentang bagaimana sih filosofinya, apa yang tergantung di dalam surah Al-Waqiah ini. Kenapa kok dia bisa bikin orang jadi selamat, kaya, lahir dan batin, dan kemudian banyak rezeki, tidak fakir selama-lamanya. Insya Allah. Begini Ustaz ya, orang itu kan kadang-kadang butuh ya sebenarnya. Iya. Butuh duit, gusah mulu gitu kan. Tapi kok udah jelas surat waqiah udah diterangin banyak juga tuh mengenai waqiah itu surat rezeki, ya kan? Tapi kok orang ada yang malas benar. Kalau yang nanya-nanya mah kita nggak usah deh, hanya bilang bid'ah segala macam itu mah udah nggak usah dipikirin dah ya. Tetapi ini orang butuh, udah ngerti waqiah itu surat rezeki lah ini ya, apa namanya surat dinar ya, dirham dinar. Tapi kok ada juga yang malas-malasan baca tadi. Iya. Apa nggak yakin bagaimana tuh Ustaz tuh? Iya, makanya saya suka bilang sama teman-teman, ente mah emang senengnya susah sih. Iya, sama miskin demen gitu. Orang makan kalau sama miskin gak demen, sama susah bosen, ya kan? Sama masalah tuh pengen cepet keluar, mestinya disambut tawaran-tawaran Allah. Ada sholat subuh berjamaah yang menghilangkan kemiskinan, mestinya sholat subuh berjamaah. Ada yang sholat sunnah doa, betul-betul membuka pintu rezeki, mestinya disambut. Ini mah udah kita miskin secara ikhtiar juga gak ada, miskin secara ibadahnya juga kita gak punya. Akhirnya kita benar-benar miskin kuadrat gitu. Ya dunianya emang miskin gitu, akhiratnya juga emang miskin. Dan emang kenyataan loh, kadang-kadang setempo-tempo ya pemirsa di seluruh tanah air ya, saya bilang begini, untuk menyusul kekurangan kita dari sisi fadilah, saya bilang udah kumpulin 100 anak yatim, kenyangin dia punya perut, kasih tentengan dia punya tangan, gembirain dia punya hati, kemudian baca bareng-bareng tuh surah waqiah. Wah subhanallah, di pesantren ya kemarin ada kesulitan rezeki, kita udah pancang tiang mau naikin 12 lantai, terus kemudian sumber dana yang insya Allah sudah diyakini oleh kita semua bakalan masuk, ternyata masuknya masih sepersekian persennya, belum seperti yang kita bayangkan. Lalu kemudian saya tahu nih waqiah ini kalau saya baca ngalirin rezeki, tapi karena yang saya tuju ini juga besar sekali, tak kumpulin tukang-tukang. Jadi seratusan tukang lebih itu yang pada kerja di pesantren saya kumpulin. Saya bilang begini sama mereka semua, "Weh, mau pada masih gajian enggak bulan depan?" "Masih, Ustaz." Gitu. "Baik, ini saya bukan cuma mau nanggung soal gajiannya, tapi mau ngasih bonus. Syaratnya satu, ikut riadoh sama saya. Ba'da subuh sama-sama baca waqiah, menjelang tidur sama-sama baca yasin. Insyaallah bulan depan bukan cuma gajian, bukan cuma gajian, tapi insyaallah ada bonus-bonus lain yang akan Allah alirkan buat kita. Siap, siap, mau jalan." Baru nawa itu kayak begitu, ada tamu datang, ngasih 7 juta. Apa katanya tamu? "Tat, dia gak ngerti ada pembicaraan ini, gak ngerti." Apa katanya tamu? "Tat, saya kan biasa ngasih buat anak yatim ya, yang ini tolong bagi buat tukang-tukang." Subhanallah. Oh, itu baru begitu tuh. Baru niat. Baru niat. Ya Allah. sekarang apalagi kalau kita punya sesuatu yang bisa kita jadikan berita kepada Allah, ya Rabb, nih aku tambah nih ibadahku, mohon kau tambah juga rezekiku. Bisa. Iya. Bisa. Itu tuh. Waqi'ah saya suruh baca, ya saya bilang sama, kan tidak sedikit ya Ustaz, karena mereka melihat pesantren Darul Quran ini megah, disangkanya kita banyak duit. Iya. Padahal sih alhamdulillah memang banyak. Iya, iya. Iya, iya. Bedanya gua sama orang lain begini, saya bilang, bedanya saya sama orang lain. Orang lain mah ada duit dulu baru ngebangun. Kalau saya mah bismillah aja bangun dulu, ntar duitnya diantar. Iya. Kalau saya mah begitu, emang begitu tuh. Ada aja begitu besi datang duitnya ada. Ya, begitu semen datang duitnya ada. Emang begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Saya kasih rezekinya. Saya kasih kunci rezekinya. Apa kunci rezekinya? Salah satunya adalah dengan membaca suratul Waqi'ah. Ada seorang alim datang kepada saya. Anak muda sama-sama, tawadunya bukan main. Ustaz mengadu, dia bilang, madrasah anak 12 tahun begini-gini aja Ustaz. Anak malu sama anak punya abah. Kenapa sama abah yang temalu? Ya rasanya kok madrasah cuma begini-gini doang. Ya entahlah usaha bagaimana kayak. Kita udah usaha, kita udah ngadarin proposal ke sana kemarin. Nah itu dia yang salah, gue bilang. Itu yang bikin para ustaz mukanya disebelin sama orang. Kenapa? Karena kita suka ngaduin proposal ke sana kemari. Kita gak ada muru'ah. Kita gak ada muru'ah. Suratul Waqi'ah itu ngajarin tauhid. Ngajarin tauhid. Afara'aitum ma tumna a'antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nashatal ula falawla tadhakkarun. Lihat Allah ngajarin tentang tauhid. Saya cerita sama nih Ustaz, kalau antum mau bikin taman, ya, yang ada di benak antum gimana? Kalau yang ada di benak antum, antum datang ke tukang taman, insya Allah akan datang tagihannya. Akan datang tagihannya. Iya. Yeah. Kalau yang antum undang orang-orang landscape, orang-orang desain yang pertamanan, pun mereka meninggalkan tagihan desain, tagihan segala macam. Kenapa kita tidak mengundang Allah saja yang sanggup mengubah gurun pasir menjadi jannatin min nakhili wa'nabin tajri min tahtiha al-anhar? Kenapa kita enggak mengundang Allah yang sudah sanggup mengubah padang pasir jadi kebun anggur sama kebun korma? Allah kan ketika padang pasir ini mau dirubah nih menjadi hijau rana, Allah kan enggak perlu manggil PDAM untuk ngalirin air ke padang pasir. Allah tidak perlu memanggil Menteri Pertanian untuk ngirimin bibit-bibit ya supaya bisa ditanam di padang pasir ini. Allah nggak perlu Menteri PU untuk ngirim itu urukan-urukan apa pasir atau segala macamnya buat nguruk ini pasir biar di atasnya ada tanah-tanah merah. Nggak perlu, cukup buat Allah ngegerakin awannya. Awan digerakin sama dia, mampir dulu di lautan, nyerap air itu lautan, kemudian bergerak lagi ke padang pasir. Allah kirimin lagi angin bawa benih, jadi satu terus berhari-hari dihujanin di padang pasir. Nunggu dari bawah pohon korma yang kita makan, kormanya ada korma ajwa, ada korma macam-macam. Nah saya bilang aman nih Ustaz, ente mau riado, mau taman nih jadi, taman madrasah ente jadi, gampang riadohin aja. Baca tuh Waqi'ah supaya ini tamannya Allah yang ngurus. Insya Allah ntar ada aja tuh urusannya datang. Cukup. Ustaz, gersang amat ya ini madrasah. Iya nih, emang nih kita pengen kalau ada tanaman-tanaman apa beres udah ntar aneh urus deh, jadi gak gersang kayak gini. Bisa tuh begitu. Saya pribadi punya pengalaman juga begini. Begitu kita riadohin, ternyata tetap gak tembus duitnya. Tetap gak tembus. Akhirnya sesuai dengan ikhtiar, kita berangkat ke tukang taman. Ternyata di tukang taman, ketemu jamaah nih. Cium tangan, pelok, ngobrol-ngobrol dikit, terus pamit. Saya main tunjuk-tunjuk aja tuh, taman ini, berangkat ke pesantren. Begitu saya tanya, berapa duit semuanya? Udah dibayar Ustaz. Dibayar sama siapa? Yang tadi, yang tamu. Yang ketemu Musa tadi. Ustaz kenal sama dia? Gak kenal. Dia yang bayarin. Iya, dia yang bayarin. Katanya seberapapun tagihan Ustaz, dia yang bayar. Tau gini mau gue tambahin tunjuknya nih. Ah, benar itu. Kita mau masang list plang, mau masang billboard, mau masang segala macam. Saya bilang udahlah. Yang lo undang Allah aja. Kalau Allah yang lo undang, selesai itu urusan tanpa perlu kita minta-minta. Afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamuramun bal nahnu mahrumun. Kata Allah, kamu lihat tuh tanaman-tanaman, emang kalian yang bikin numbuh atau aku bikin numbuh? Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Kalian lihat juga tuh air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzirun. Kalian alirkan itu air atau aku yang menurunkan dari langit? Lau nasha'u ja'annahu ujajan falawla tashkurun. Kita mah tinggal syukurin doang, kata Allah. Tinggal pakai itu air yang benar. Afara'aytumun narol lati turun. Kamu lihat api, kata Allah. Emang kamu yang bikin tuh api? Sampai dia nyala, ha? Apa gara-gara kamu punya korek api, diket, jadi hidup, jadi nyala? Bukan. Afara'aytumun narol lati turun. Antum ansyatum syajarataha am nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha dhakiratan wa mata'an lil mu'minin. Fasabbih bismi rabbikal 'azim. Benar. Ini orang udah ngamalin suratul waqi'ah, apalagi dia bisa tahu isinya. Subhanallah. Insyaallah deh, kita akan terusin lagi pembahasan lebih dalam lagi ya, dengan contoh-contoh konkretnya. Insya Allah. Kelihatannya penasaran ya. Yang namanya duit mah udah penasaran aja deh. Nah, tapi sabar dulu. Kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Televisi Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, di pagi hari ini ya, pas bener ini, pas bener kita sebentar lagi baca surat Al-Waqi'ah yang panjang, yang banyak. Namun tadi keterangan-keterangan yang begitu lugas, begitu indah, tentu sangat lagi menarik kita untuk membaca surat Al-Waqi'ah. Namun tentu saja kami persilakan kepada jemaah yang ada di studio untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan ceramah pagi hari ini mengenai surat Al-Waqi'ah. Silakan barangkali dari sini. Namanya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya? Nama Agus Miftah. Ada dua pertanyaan. Pertama mengenai dalam surat Al-Waqi'ah kita melihat ada tiga golongan, Ustaz. Tadi ada Ashabul Maimunatima, ada Ashabul Mash'amah, dan As-Sabiqun. Mohon Ustaz dijelaskan, kalau yang tengah ini jelas masuk neraka kan, tapi yang dua ini, yang Maimunah dan Samikun, sebagian ada yang masuk surga dan sebagian ada yang masuk neraka. Dan pertanyaan kedua, ada satu ayat di sini bukan afabihadzal hadits antum murhinun. Mohon Ustaz, ini betapa zaman sekarang ini kita lihat Al-Quran yang memang mukjizat Allah yang turun masih ada sekarang ini, orang masih menyempelkan membaca setiap hari. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain dulu coba. Silakan Ibu di sini. Ini di sini kalau belum ada yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Wati Pohat. Ingin bertanya kepada Ustaz Mansur. Begini Ustaz, bagaimana kami sesudah sholat tahajud membaca surat Al-Waqi'ah, yang mana hadiahnya itu saya niatkan untuk anak-anak dengan niat ada hajat yang kami minta. bagaimana hukumnya, apakah mm-hmm. itu salah apa tidak, karena saya membaca saya hadiahkan untuk anak-anak. Mm-hmm. Yeah. Dan ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, langsung. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ada golongan-golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah. Nah, ini juga yang menjadi penyebab dari kenapa orang-orang yang ngamalin surah Waqiah ini bisa jadi orang yang kaya. Sebab emang jalan yang dia tempuh harus jalan orang-orang yang selamat. Harus golongan ashabul yamin. Jadi isinya surah Al-Waqiah itu malah surga dan neraka gitu. Bahkan dia tidak bicara secara implisit tentang rezeki. Yeah. Bicara tentang dosa, ya, mm-hmm. tentang keadaan-keadaan mereka-mereka yang melawan Allah, menantang Allah, dan keadaan orang-orang yang kemudian dekat sama Allah. Misalkan dijelaskan, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrin makhdudin wa talhin mandudin wa zillin mamdudin wa ma'in maskub. وفاكهتين كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. Dan seterusnya. Isinya tuh orang-orang kalau ashabul yamin ini kebahagiaan terus. Makanya kita harus jadi ashabul yamin. Tapi sebaliknya, kalau kita jadi washabul shimal, wah itu kacau-kacauan juga tuh. Ashabu shimal ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Dan seterusnya. Kalau kita ada di golongan orang-orang yang kiri, ya, yang kagak taat sama Allah, hidupnya tuh kayak di neraka. Ya, dapat mantu, mantu ngabisin banda. Dapat cucu, cucu bikin kita jadi di masa tua tidur nggak tenang, ya. Dapat teman bisnis malah nipu, ya. Pokoknya kayak begitu dah. Dapat modal dari bank, ya Allah, malah kita punya rumah hilang. Iya kan? Harusnya kan orang dapat modal dari bank, rumah nambah, nggak hilang. Yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, surat Al-Waqiah ini begitu dia sering dibaca, dia meresap nih ke dalam seluruh darah kita, mengalir. Saya nggak terlalu setuju tuh sama orang-orang yang kelewat belagu gitu ya. Kalau cuma baca doang mata nggak ada faedahnya. Lah bagaimana nggak ada faedahnya sih? Kita jangan belagu lah. Kita kan emang disuruh baca. Bahwa kita disuruh memahami itu nomor dua. Yeah. Setelah kita baca ya kita pahami dong. Yeah. Ada lagi yang bilang aku cuma dibaca mah kalau nggak diamalin nggak bisa. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Bahwa kalau sampean memahami dan mengamalkan, wah lebih hebat lagi. Seperti itu. Terus apa tadi pertanyaan yang keduanya? Yang kedua adalah mengenai hadis antum mudah. Oh iya. Nah, nih kita coba baca bersama-sama ya. Jadi Allah mengatakan memang kita nih pada kagak percaya sih sama Quran ya, sampai Allah menegaskan lewat surat Al-Waqiah. Innahu laQur'anun Karim. Sesungguhnya benar-benar adalah Al-Quran yang mulia, bacaan yang mulia, bacaan yang benar-benar. Fi kitabim maknun la yamassu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah yang Maha menguasai alam semesta. Apa bihadzal haditsi antum mudhinun? Apakah dengan berita-berita yang disampaikan oleh Allah, kejadian-kejadian yang kemudian diperlihatkan kepada kita, wahyu-wahyu yang dibacakan kepada kita, ya, kitab suci yang diturunkan kepada kita, kemudian kita menolak? Bener loh, kadang-kadang kita ini kalau kita pikir-pikir, iya ya, sama Quran kita jauh. Kita dekat lagi sama Quran kapan? Dekat lagi sama Quran itu kalau kita susah, ada yang meninggal, ada yang meninggal. Seakan-akan Quran tuh temennya kuburan gitu. Ya. Padahal coba ketika orang mau kerja dia baca Waqiah, itu kan seperti sholat duha. Dia bertauhid dengan tauhidnya surat Al-Waqiah ini, bahwa yang memberikan rezeki bukan kerjaan, tapi Allah. Ketika ibu-ibu ya, pada punya anak pengen ujian, pengen sekolah, pengen ke luar negeri, pengen nurusin anak ini kuliah segala macam, butuh duit, siapa yang ibu cari? Belum tentu Allah loh. Bisa jadi yang ibu cari siapa? Gadean, betul. Coba kalau kita cari Allah, kapan anak kita mau kuliah? September 2009. Baik, sekarang masih bulan apa nih? Masih ada waktu nih. Tembak waktunya tuh, dak dak dak dak terus. Kalaupun anak nanti enggak kuliah, pokoknya Allah berikan yang terbaik buat anak kita, gitu. Orang-orang yang pada mau ngedak rumahnya, mau renovasi dia punya rumah, apa yang dicari Allah? Riadohin dulu nih, dikencengin dulu nih riadohnya. Nah ini yang saya bilang bahwa segala sesuatu tuh nih ada pakaiannya. Nah hidup ini untuk rezeki ada pakaiannya. Salah satunya adalah suratul waqiah. Betul-betul subhanallah. Apalagi ya kalau kemudian ibu-ibu bisa barengin sama yang namanya sedekah. Waqiah juga, sedekah juga. Waduh. Subhanallah. Saya mengenal beberapa jamaah ya yang udah berprinsip kayak kita. Udah rezekinya udah enteng aja dah. Ada yang punya, ada yang ngendaliin gitu. Mau pergi haji tahun berapa ya? 2012. Udah gampang. Taruh tuh niat pergi haji depan, doain terus, sholatin terus. Ini mulut dikunci, jangan minyem-minyem orang. Ini kita cari manusia, akhirnya kita tambah hina. Assalamualaikum, Bu Fatimahnya ada. Dari siapa? Dari Bu Haji Yusuf. Bilangin gak ada, lagi tidur. Iya begitu emang kalau tanya dari orang mah ya. Padahal nih kita tahu nih yang nyaut dia nih. Oh maaf Bu, hajinya lagi tidur. Padahal dia sendiri tuh yang nyaut itu. Kita terluka, udah tahu terluka, masih nelpon yang lain. Halo assalamualaikum, Bu Haji Sa'diahnya ada. Dari mana nih? Dari Bu Haji Yusuf. Oh kebenaran Bu Yusuf. Kebenaran apa? Saya lagi susah boleh gak saya minjem duit? Nah, kita belum minjem duit. Ini Bu Sa'diah yang kita telepon malah minjem duit. Gitu. Tapi kalau kita cari Allah saja, Allah aja, Allah aja, udah. Ikhtiar tetap, tapi bukan ikhtiar minjam. Ya, bukan ikhtiar ngetok pintu orang. Nah, kemudian tadi Bu Hajawati. Ya. Mengenai Pohan. Wati Pohan. Boleh gak kalau kita sholat, kita baca Quran, kita hadiahin buat anak-anak kita ya? Baiknya sih redaksinya gak usah kayak begitu-begitu amat. Sholat mah sholat aja, doa Allah. Abis sholat, abis baca Quran, doain anak. Itu kira-kira ya. Sebab kalau saya jawab di TV nih, nih bakalan perang punya nih. Karena urusan nyampe gak nyampe, urusan boleh gak boleh. Dah saya kasih tahu yang aman. Ya, ini yang aman nih gak ada ikhtilaf nih. Kalau sampai ada yang masih marah sama saya, namanya orang akan denger kupingnya. Sholat-sholat aja, sholat malam, sholat hajat, sholat duha ya, terus kemudian baca Quran apa yang kita bisa, yang kita mau, termasuk baca waqiah. Habis itu angkat tangan. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimam maghfiratik wal ghanimata minkul khairin. Kalau emang sekiranya ada kebaikan dari apa-apa yang aku laksanakan ini ya Allah, maka berikan kebaikan itu untuk anak-anak saya. Nah, gitu. Ya, mantep ya. Itu rasanya lebih adem nih pagi nih ya, jawabannya nih. Soalnya ya, di TV nih, di depan TV udah mulai ada orang siap-siap SMS nih. Kalau Ustadz jawabannya, gue SMS nih. Bener tat, waduh, nih handphone aneh nih isinya. Alhamdulillah macam-macam dah. Tapi ya, Ustadz ya, tadi itu menjadi pikiran juga nih. Berarti Allah menggor banget itu ya. Apa bihadal hadisi antum? Betul. Itu benar-benar teguran loh, jangan bener, main-main itu. Bener. Dianggap enteng saja gitu kan. Iya. Benar-benar itu. Dan ini penegasan kok. Penegasan. Dan satu lagi, mumpung di TV, saya mau ngasih tahu kepada pemirsa semua. Waqiah ini ayatnya pendek-pendek. Kesempatan buat ibu semua ngapalin. Ngapalin. Satu hari satu ayat aja. Coba ya, ikutin saya ya. Afara'aitum ma tumnun. Afara'aitum ma tumnun. Oke, coba yang di pojok. Afara'aitum ma tumnun. Ayo lagi bareng-bareng. Afara'aitum ma tumnun. Coba. Nah, itu ya. Kan udah hafal tuh satu ayat. Pakai. Tapi besok tambahin lagi, besok tambahin lagi. Nih ngomong-ngomong, ada adik-adik kita nih, cakep-cakep nih. Kayaknya dia kan di pesantren dia. Oh, suka baca awak ya? Iya. Nah, coba di pesantren tuh kayak apa tuh? Ini siapa nih? Taufan. Taufan, coba silakan coba. Taufan. Ayo. Halo, di pesantren. Mana ininya? Mic-nya mana? Nih. Mic-nya. Nih, nih. Nah, nih ada nih. Nih ada nih nyampe nih, nyampe nih. Nah, itu. Nah, santri gimana tuh? Kita pengen dengerin nih anak. Ini gede apa kecil nih? Kecil, anak kecil. Coba dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kegiatan di pesantren misalnya ini kan hari Senin. Biasanya bangun jam 3-an tuh datang suruh ke masjid tahajud. Pas itu sahur buat puasa Senin Kamis, sholat tahajud, pas itu nungguin sampai subuh. Subuh habis subuh ter ada kegiatan tahfiz. Kegiatan ngapalin Al-Qur'an satu hari satu ayat yang tadi kayak Ustaz bilang. Itu ngapalin satu hari harus satu ayat terus sama entar ada terus sama kita harus tahu makna-maknanya juga. Nah, habis itu tahfiz selesai, kita baca Al-Waqiah sampai habis. Kegiatan bersih-bersih, rapi-rapi, balik lagi jam 7 teng, balik lagi ke masjid, sholat duha, banyak-banyakin sholat duha. Pas tengah 8, kita ada majelis duha. Jadi ada yang tausiah-tausiah, beda-beda, ada yang ngajarin fikih. Jadi pas diantara jam 7 sampai setengah 8, habis duha, kita sempet-sempetin bacain surat Al-Waqiah juga. Jadi tuh udah jam 7 itu belnya ke masjid tuh orang di masjid rame-rame baca Al-Waqiah. Kan baca surat Al-Waqiah di pesantren tuh. Iya. Yeah. Ada enggak tuh pengaruhnya sama orang tua kita tuh hasil daripada Al-Waqiah yang dirasakan Taufan tuh? Nah. Ya alhamdulillah sih setiap misalnya ada jatah pulang alhamdulillah ayah ya kalau misalnya doa-doa sholat tahajud terus doa buat orang tua ya alhamdulillah katanya rezeki-rezeki lagi lancar. Oh kan asik tuh. Ceritain tuh Pan yang ayah kamu itu bisa bayar apa? Oh iya. Nah ini juga ada the miracle of giving. Jadi keajaiban dari bersedekah gitu. Itu kan ilmunya dari Ustadz Yusuf tuh. Dari situ saya cerita-cerita kaya, terus cerita-cerita banyak orang juga yang 10 kali lipat, yang matematika aja sedekah, kasih 1 dikasih 10 sama Allah. Nah itu alhamdulillah terjadi sama ayah saya sendiri. Waktu itu adik saya pengen bayar sekolah, ayah saya lagi gak ada duit buat bayar sekolah 20 juta. Ayah saya cuma pegang duit 1 juta. Ya udah deh, ayah niatin kasih ke masjid semuanya. 250.000 buat pembangunan masjid, 250 buat pesantrennya, sisanya 500 buat pembangunan masjidnya juga. Ya usah gitu pas pulang udah kasih. Dapat telepon deh ayah, dapat telepon, "Pak, tolong ke kantor sekarang, dapat duit 10 juta. Besok lagi datang, ke kantor lagi dapat lagi 10 juta. Jadi di adik sekolah bayar hari itu juga." Subhanallah. Yang ngasih siapa, Pan? Ya itu Allah. Allah Subhanahu wa taala. Afa bihadzal hadisi antum mujinun. Dianggap enteng aja nih Quran. Ya udah anak kecil enggak bakal bohong ini sih. Benar. Oh iya enggak bakal bohong. Ini anak kecil tapi udah berkumis nih. Terima kasih. Taufan ini, Taufan sama Eki ini kelas 1 SMO ya. Kreten di pesantren Darul Quran. Di pesantrennya milik ibu dan bapak semua. Itu pesantren bukan milik saya, itu pesantren internasional. Ya, pesantren internasional yang dibangun oleh teman-teman jamaah seluruh Indonesia. Jadi itu pesantren-pesantren nasional memang bayar, tapi bayarnya itu nanti kita subsidi silang ke pesantren-pesantren gratis binaan kita. Nah, Taufan sama Eki ini salah satu santri kita. Doain mudah-mudahan oleh pemirsa semua. Amin. Seluruh santri-santri kami dan seluruh santri-santri di seluruh pesantren mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Dan Allah menjadi berguna buat bangsa dan negara. Amin. Amin. Baik. Alhamdulillah kita udah nggak dengerin Taufan ngomong, udah nggak dengerin ibu-ibu bertanya. Namun kita ngasuh. Pemirsa, indah benar surat Al-Waqiah ini. Pasti indah, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, serba sulit katanya. Padahal pasti tidak sulit, andai kata kita membacakan surat Al-Waqiah. Tentu ada, masih ada yang bertanya, tetapi kan di sebelah kanan kita ini ada satu lagi nih santri nih. Kita suruh baca surat Al-Waqiah. Silakan Eki. Silakan Eki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت سباء ممسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله العظيم. Ngomong-ngomong ada yang mau nanya nih. Iya silakan. Kelihatannya udah segar bener ini. Silakan. Udah dandan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hamba Allah dari pengajian Majelis Ibu-ibu Qoriyah Thayyibah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mengenai surat Waqiah ini Ustaz, kalau saya tidak salah pengertian, di dalamnya berisi memasuki surga dengan bertelekan permadani yang tebal dan indah-indah, dan juga dengan bidadari-bidadari yang masih suci dan belum tersentuh. Nah, dengan apakah ini kiasan atau apa, kalau memang bidadari-bidadari ini nasib, apakah kami ibu-ibu ya? Bagaimana kedudukan kami? Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut aja nih kelihatan sana. Iya, malah kata para suami ya. Kalau ntar bidadarinya dia lagi itu gak mau. Jadi kalau di Al-Waqi'ah itu memang bidadari Qurun Ain, Kamsalil Lulu'il Maknun, Jaza'an Bil Maka. Itu bidadari memang. Tapi di dalam surah yang lain, di surah Al-Insan misalkan, itu bidadara pangeran ya. Saya bacain ya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Jadi disebut sama Allah, ya Allah berfirman, ini pemuda-pemuda nih yang idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, enggak pernah tua. Itu ngawal dari ibu-ibu ya. Kalau tentang bagaimana yang sebenarnya ya, kita wallahu alam bis kita nggak tahu deh yang sebenarnya. Kita hanya boleh menafsirkan, dan tafsiran kita juga boleh salah kan. Ya, tapi yang sebenarnya adalah memang Allah yang punya segala rahasia. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa memang itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepuasan kita nanti di surga. Bayar kita ngejaga syahwat kita di sini, bayar kita jaga nafsu kita di sini, bayar supaya kita jangan sampai jadi orang-orang yang memetik kesenangan di sini tapi melupakan Allah. Tadi sono bayarannya sempurna, insyaallah. Allah amin. Asik betul kita membicarakan masalah ini, masalah rezeki, waqiah dan sebagainya. Memang ayat-ayat Allah pasti asik. Oleh karenanya marilah kita dengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur. Baik. Pertama ya, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jangan sia-siakan tawaran Allah tentang suratul Waqiah ini. Betul-betul sami'na wa ata'na. Segala fadilah yang ada di suratul Waqiah bukan cuma fadilahnya Waqiah saja, tapi setiap huruf di dalam Al-Quran itu memang mengandung keutamaan. Dari mulai alif sampai ya'nya, Allah betul-betul menganugerahkan kita segala rupa karunia kalau kita memang kita mau membaca Quran. Allah menyatakan bahwa manzil minal Qurani ma huwa syifa'u wa rahmatul mu'minin. Allah sudah bikin di Quran sebagai obat buat kita semua. Terutama Waqiah yang sudah distempel sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surahnya yang bisa menjauhkan kita dari kefakiran. Di saat kita pusing, di saat kita puyeng untuk urusan kita punya rezeki, ada baiknya cobalah merunduk. Baca ini surah Waqiah. Hafalin gitu. Biar kita baca kayak santri, bukan cuma sekali, tapi waya-waya apa aja kita baca kita bisa, sebab kita ngapa. Buat ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, buat pemirsa yang perempuan yang barangkali ketika belum haid dia rajin baca Waqiah. Begitu masuk haid jangan khawatir. Kebiasaan di saat belum haid Allah akan kasih ketika ibu-ibu itu haid. Paham tuh ya? Enak kan? Malam Jumat ini biasanya yasinan, begitu masuk malam Jumat besok, ya, deng, dapat head. Dihitung sama Allah tetap yasinan. Allah. Kalau tadinya duha, saban pagi, masuk head, tetap dihitung duha. Itulah hebatnya ibu-ibu. Itu hebatnya perempuan dalam kedudukannya dalam Islam. Ibu-ibu sama berjamaah dihitungnya. Kalau ibu-ibu ngomong sama suami, "Bang, sholat gitu ya. Kita sholat di sini, abang sholat di masjid." Ah, sama tuh hitungannya. Dapat seperti kita ya, dapat, betul. Ibu punya anak, kayak beliau berdua dicantrenin, maka seluruh pahala anak-anak ini, walaupun mereka enggak ngomong sama Allah nih, "Allah, saya kasihnya amalan nih buat orang tua," tetap ibu mah dapat. Karena ibu yang nganterin, ibu yang ngerawatin mereka, insya Allah. Wabadu, jangan lupa ketika baca waqiah, jangan cuma berdoa buat diri sendiri, tapi berdoalah buat negeri kita juga. Amin. Insya Allah. Amin. Demikian pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan juga jamaah di televisi di studio ini, bersyukur alhamdulillah di pagi hari ini banyak sekali yang akan kita tanyakan, banyak sekali yang akan kita tanya para ustadz kita pada, namun waktu juga lah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam mimbar Nurul Salam yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan keberkahan surat Al-Waqi'ah bisa mendatangkan rezeki yang halal yang barokah, menjadi jalan buatmu ya Allah, menjadi jalan buat kami untuk mendekat diri daripadamu ya Allah, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Rob, bukakanlah rezeki buat kami dan buat segenap saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Berikan ya Allah untuk bangsa ini sesuatu yang terbaik buat kami, di urusan pemimpinnya, di urusan pemerintahannya, di urusan rumah tangganya, dan di urusan agamanya. Rabbana laka tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masiir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah.